نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Hadid dari tafsir Al-Quranil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir, yaitu kita masuk pada ayat yang ke-28 dan 29, ayat yang terakhir dalam surah Al-Hadid. قوله تعالى فرمان الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. Dan berimanlah kalian terhadap Rasulnya, niscaya akan diberikan kepada kalian dua kali lipat pahala dari rahmatnya. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Dan Allah akan jadikan bagi kalian cahaya yang kalian akan berjalan dengannya, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Supaya benar-benar ahlul kitab mereka mengetahui bahwasanya mereka tidaklah akan mampu untuk merebut sesuatu pun dari rahmat dan anugerah Allah yang Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya anugerah tersebut di tangan Allah, diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Maha memiliki anugerah yang sangat agung. Wa qala al-Imam Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, dan telah berkata al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, وقد تقدم في رواية النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل هذه الآية على مؤمن أهل الكتاب. Telah lewat pada riwayat Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau membawa makna surat Al-Hajj ayat 28 ini, asbabun nuzulnya, terkait orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Wa annahum yu'tuna ajrahum marrataini, dan bahwasanya mereka Orang-orang ahlul kitab yang kemudian masuk Islam beriman kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan kepada mereka pahala dua kali. Kama fil ayati allati fil qasasi, sebagaimana pula disebutkan dalam salah satu ayat dalam surah Al-Qasas, yaitu ayat yang ke-54. Wa kama fi hadis Syu'bi an Abi Burdah an abihi an Abi Musa Al-Asy'ari, sebagaimana dalam riwayat hadis Asy'abi dari Abi Burdah dari ayahnya dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Asy'ari, nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yu'tuna ajrahu marratain, ada tiga golongan orang yang pahala mereka akan diberikan dua kali lipat. Yang pertama adalah rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi wa lahu ajran. Yang pertama adalah seorang dari kalangan ahlul kitab, dia beriman dengan nabinya. Ya, berarti Nabi Musa kalau mereka Yahudi, Nabi Isa kalau mereka Nasrani. Kemudian setelah itu beriman kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran, maka mereka akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Yang kedua adalah abdun mamlukun ada haqqallahi wa haqq mawalihi, falahu ajran. Yang kedua adalah seorang budak yang dia budak sahaya, yang bahkan dirinya saja tidak dia miliki, bahkan dia sendiri adalah dimiliki oleh orang lain, dijual belikan, tetapi dia tetap melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak majikannya, maka dia mendapatkan pahala dua kali lipat. Yang kedua adalah rajulun, yang ketiga adalah rajulun addaba amatahu fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga adalah seorang yang punya budak perempuan, kemudian dia didik budak tersebut dengan pendidikan yang sangat bagus, kemudian dia bebaskan, kemudian dia nikahkan, maka orang tadi mendapatkan dua pahala, dua kali lipat pahala. Ya, demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa wafaqa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala hadha tafsiri. Wa wafaqa Ibnu Abbas ala hadha tafsiri Ad-Dhahhak wa Utbah Ibnu Abi Hakim wa ghayruhuma. Dan yang sependapat dengan tafsirannya Ibnu Abbas ini adalah Ad-Dhahhak, Utbah Ibnu Abi Hakim dan yang lainnya. Wa ikhtiyaru Ibnu Jarir, dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, atau nama aslinya adalah Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, yang disebut sebagai Ummut Tafasir, ya, induknya seluruh kitab tafsir. Ya, karena kitab tafsir mutaqaddimin yang paling lengkap, dan semua kitab-kitab tafsir setelahnya itu tidak lepas dari merujuk kitab ini, Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Dan kata para ulama, itulah tafsir yang benar-benar tafsir salaf, tafsir yang benar-benar secara akidah juga lurus, tidak terkontaminasi oleh ilmu kalam sama sekali. Adapun banyak tafsir yang setelahnya itu terkontaminasi dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Karena memang ilmu kalam itu mulai berkembang di abad 3 Hijriah, ya, di masa-masa Imam Syafi'i. Tapi ketika masa Imam Syafi'i mereka kalah. Ya, pada zaman Imam Syafi'i, ya, orang-orang muncul sebelumnya sudah zaman Imam Malik, zamannya Hasan al-Basri, ya, dengan kemunculan Wasil bin Atha, tetapi mereka terasing, terusir, ya, tidak laku. Sampai zaman Imam Syafi'i masih tidak laku, bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid memburu orang-orang yang belajar ya ilmu-ilmu mantik seperti itu. Dan hukumannya tidak sepele, hukumannya hukuman mati. Ya, hukuman mati. Kemudian pada masa Imam Ahmad bin Hanbal ya, mulailah orang-orang Mu'tazilah ini masif ya, masuk dan menggunakan metode yang lebih halus, yaitu masuk pada pemerintahan. Dan mereka ya, karena pandai bersilat lidah, pandai berbicara, pandai menulis, maka di dalam dunia politik seperti itu sangat disenangi. Dan akhirnya masuklah dalam dunia perpolitikan Islam sampai jadi penasehat. Nah, ketika penasehat qadhi itu dari kalangan Mu'tazilah, saat itulah kemudian pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal diganti oleh Al-Amin, Al-Amin diganti oleh Al-Ma'mun, Al-Amin meninggal diganti Al-Ma'mun. Saat Al-Ma'mun inilah kemudian sebelum dia meninggal, dia menetapkan perundang-undangan bahwasanya orang harus memiliki keyakinan Mu'tazilah, dengan memaksa seluruh kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ratusan ulama dibunuh dalam perkara tersebut. Imam Ahmad sampai dipenjara puluhan tahun, tiga generasi khalifah dipenjara puluhan tahun untuk mempertahankan satu kalimat, yaitu Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kalau orang zaman sekarang, wah cuma ngomong kayak gitu tinggal ikutin aja. Imam Ahmad tidak. Dan dari situlah ya, Imam Ahmad bin Hanbal dijuluki sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, karena beliau adalah wiqayatul ummah, benteng bagi umat dari serangan Mu'tazilah. Dan sabar, dicambuk, dipenjara, diseret pakai kuda ya, sampai kulit beliau itu ya rusak semua. Sabar berpuluh-puluh tahun ya. Tapi buah kesabaran tersebut ya menjadi terang benderang bahwasanya yang benar tetaplah benar. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pastilah hancur. Kapan waktunya pasti akan hancur. Dan subhanallah, hujjah yang dipakai saat Imam Ahmad diadili oleh 12 orang Mu'tazilah di hadapan khalifah, Imam Ahmad cuma bertanya, apakah yang kalian dakwahkan ini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk menurut kalian, apakah Nabi pernah mengucapkannya? Kalau tidak pernah mengucapkannya, apakah kalian menganggap Nabi tidak tahu? Kalau kalian menganggap Nabi tidak tahu, berarti kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat itu membuat ya akidah Mu'tazilah runtuh semuanya. Kalimat yang sederhana. Makanya untuk menghancurkan sebuah kebid'ahan itu kalimat yang sederhana. Apakah ini dilakukan oleh Nabi? Apakah ada dalilnya? Makanya kalimat apakah ada dalilnya? Ya, ini kalimat yang sangat sederhana, tetapi membuat ahlul bid'ah itu semuanya jengkel. Semuanya. Seawam apapun ahlu sunnah pasti akan tanya ketika diajari sebuah keyakinan ataupun ibadah, apa dalilnya? Dan siapapun yang mendengar panas mendengar kalimat apa dalilnya, itulah ciri-ciri ahlul ahwal bidah. Dan sebenarnya enggak usah terlalu banyak ya berdiskusi dengan mereka, tinggal katakan apakah ada contohnya dari Rasulullah, dari para sahabat. Itu saja sudah cukup sebenarnya. Sudah membuat mereka kelimpungan kalimat itu. Kemudian mereka akan membuat kalimat-kalimat yang bulat ya, blunder, bolak-balik sana sini kalimatnya. Kalimat yang sederhana yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal meruntuhkan akidah Mu'tazilah yang puluhan tahun didukung oleh pemerintah saat itu. Kalimatnya, apakah Rasulullah SAW pernah melakukan, mendakwahkan apa yang kalian dakwahkan? Sudah selesai, enggak ada yang bisa jawab. Kalau engkau mengatakan tahu, mana dalilnya, mana hadisnya? Sudah kelimpungan semuanya. Sehingga hujjah ini, hujjah yang senantiasa akan ada melekat pada ahli sunnah ketika menuntut qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Karena setiap ahlul bid'ah itu mendatangkan perkara baru dan kita tanya, apa dalilnya? Udah, kalimat itu saja sudah membuat mereka itu sangat kelimpungan, sangat kepanasan. Dan mereka akan mencari seribu macam cara untuk menjawabnya. Tapi intinya tidak bisa mendatangkan ucapan atau perbuatan atau persetujuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahkan dari para sahabat, tidak ada. Tadulah ada, rupanya palsu hadisnya. Kan begitu. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, hujjahnya Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Imam Ahmad terwariskan sampai zaman sekarang. Kenapa kamu tidak melakukan amalan bid'ah ini? Apa dari Rasulullah tidak pernah melakukan? Selesai. Ya. Dalam perkara ibadah ma'asyiral muslimin. Maka kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kashfus Syubhat bahwasanya awam ahli sunnah, orang ahli sunnah yang paling awam sekalipun itu bisa meruntuhkan hujahnya ulama ahli bid'ah dengan kalimat ini. Apa dalilnya? Apa contohnya? Itu sudah meruntuhkan mereka, sudah bingung kelimpungan, dan mereka akan mendatangkan perkara-perkara syubhat yang sangat banyak. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali di sini tentang tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, itu tafsir ahli sunnah. Ya, di situ kalau ingin mengetahui ya makna al-arsh, makna istiwa al-arsh itu adalah irtafa'a wa staqarra, maha tinggi bersemayam, ya ditafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, bisa dilihat. Kalau sekarang kan siapa yang mengatakan seperti itu, Wahabi, Mujassimah, lihat tafsir At-Tabari. Tafsir yang disepakati itu adalah tafsir ahli sunnah. Lihat tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan dalam surat Al-Baqarah, ya, tsumastawa ila sama, kemudian beristiwa di atas arsy, beliau mengatakan wa awwalu man awwala al-istiwa bil istila, ya, Al-Mu'tazilah. Pertama kali yang menafsirkan atau memaknai istiwa dengan istilah, ya, memai istiwa, ya, di atas bersemayam itu dimaknai dengan menguasai, pertama kali yang menafsirkan dan mengartikan seperti itu adalah orang Mu'tazilah. Salaf semuanya mereka mengartikan istawa, ya, dengan irtafa'a wastaqarra, tergantung konteks kalimat dari awalnya. Dan pertama kali yang memaknai istiwa, istawa dengan istilah, dengan penguasaan, maka itu adalah orang Mu'tazilah. Itu yang mengatakan adalah Al-Imam Abu Mas'ud Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah fi zamani. Di mana beliau juga, ya, imam yang ia difitnah, diuji, diserang oleh orang-orang ahli bid'ah. Beliau asalnya dari Persia. Ya, Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, beliau bermadhab Syafi'iyah. Kitab fikih beliau, ya, ada tentang madhab Syafi'i. Dan beliau ulama besar, imam ahli sunnah wal jama'ah. Pasti tahu mereka. Apalagi Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir kita sampaikan dari tafsir Ibnu Katsir, mereka akan mengatakan Ibnu Katsir terpengaruh sama Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim. Ya. Maka akan dikatakan, "Wah, itu sih terpengaruh sama Ibnu Taimiyah." Ya. Padahal tafsir ini itu tafsir yang beliau ringkas dari tafsir At-Tabari. Ibnu Katsir itu meringkas tafsirnya dari Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian ditambahkan riwayat-riwayat dari beliau. Ya, itu tafsir Ibnu Katsir. Sehingga Ibnu Katsir ini lebih dominan dari sisi hadis. Ya, kalau Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dominan dari sisi riwayat yang sangat banyak sekali dan sisi bahasa. Ya, sisi bahasa. Beliau adalah seorang sastrawan. Untuk bisa menafsirkan setiap kalimat dalam Al-Quran, beliau mendatangkan syawahid syariah dari syair-syair Arab jahiliyah untuk menunjukkan itu kalimat yang fasih. Ya. Jadi syair-syair jahiliyah itu, syair-syair sebelum Islam, itu digunakan untuk menguatkan bahwasanya ini bahasa fasih atau tidak. Itu beliau ya hafalkan sekian ratusan ribu syair untuk bisa menafsirkan Al-Quran secara bahasa, tidak sembarangan. Ya. Kita lanjutkan. Waqala Sa'id bin Jubair, lam istakhara ahlul kitab annahum yu'tuna ajruhum marratain. Ketika ahlul kitab mereka bangga bahwasanya pahala mereka akan diberi dua kali lipat. Anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah fi haqqi hadhihi al-ummah. Maka Allah turunkan ayat ini mengenai hak umat ini. Ini tafsiran yang kedua. Kalau tafsiran Ibnu Abbas Ad-Dhahhak, Utbah Ibnu Abi Hakim menafsirkan ayat itu terkait ahli kitab. Kalau tafsiran Sa'id Ibn Jubair, ayat ini terkait orang-orang yang beriman. Ya. Allah turunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan berikan pahala dua kali lipat. Aidi'faini min rahmatih. Dua kali lipat dari rahmatnya. Wa zadahum, dan ditambahkan bagi mereka. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dan Allah akan jadikan bagi kalian cahaya yang kalian akan berjalan dengannya. Ya'ni huda. Yabtasiru yatabassaru bihi min al-'ama wal jahalati wa yaghfir lakum. Yaitu Allah akan berikan cahaya, yaitu petunjuk, cahaya petunjuk yang kalian akan mendapatkan basirah dengannya. Ya, petunjuk akan mendapatkan basirah dan akan menjauhkan dari kebutaan hati dan kejahilan. Wa yaghfir lakum, dan niscaya Allah akan mengampuni kalian. Wa fadluhum bin nur wal maghfirah. Maka anugerah bagi orang-orang yang beriman adalah dilebihkan dari sisi cahaya dan ampunan. Jadi ketika ahlul kitab mendengar kalimat ini sampai kalimat kiflaini min rahmati, mereka bangga. Kemudian Allah lanjutkan ayat yang berikutnya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah para sahabat ya yang mereka beriman, sehingga mereka mendapatkan anugerah melebihi ahlul kitab dengan mendapatkan cahaya dan ampunan. Ya, ini adalah tafsirannya Sa'id bin Jubair. Tetapi intinya sama ya, artinya yang mendapatkan pahala dua kali lipat dan cahaya dan petunjuk dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman, ahlul kitab yang beriman. Ya. Wa hadhihi al-ayah ka qawlihi ta'ala, dan ayat ini ya seperti maknanya seperti firman Allah taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Jadi bedanya orang yang berilmu tidak bertakwa dengan orang yang berilmu dia bertakwa, itu furqan. Bisa dia membedakan dengan ilmunya. Kalau orang sudah punya ilmu tapi tidak bisa membedakan antara hak dan batil, itu disebabkan dia tidak bertakwa dengan ilmunya tadi. Tapi kalau orang punya ilmu dan ilmunya tersebut bisa menyelamatkan dia dari keharaman, bisa membedakan antara hak dan batil, itu sebabnya karena bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Maka siapa yang beriman, ya, siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan furqan pada iman takwanya. Wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah itu maha yang memiliki anugerah yang sangat besar. Apa perbedaan sayyi'atikum wa yaghfir lakum? Allah akan hapuskan kejelekan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ada dua kata, kejelekan dihapuskan, kemudian Allah mengampuni dosa. Sebagian ulama mengatakan kalau yukaffir ankum sayyiatikum itu shagha'ir, dosa-dosa kecil. Allah hapuskan ya kejelekan-kejelekan kali itu dosa-dosa kecil. Ketika Allah katakan wa yaghfir lakum itu dosa-dosa besar. Ya. Ada yang menafsirkan demikian. Ada yang menafsirkan yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum, sayyi'ah adalah seorang yang melakukan sesuatu tidak sengaja atau dia tahu sengaja, hanya saja terbawa oleh hawa nafsu. Ya. Kalau wa yaghfir lakum, ya, ini adalah dari dosa-dosa yang muta'addi, dosa-dosa yang ada kaitannya dengan yang lainnya. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin, ada pembeda kalimat yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jika kalian beriman dan bertakwa, ya Allah janjikan kalian bisa memiliki furqan dan Allah akan hapuskan kejelekan kalian, dosa-dosa kecil atau kalimat-kalimat dan juga perbuatan-perbuatan yang kita luput, lupa atau ya keburu dengan hawa nafsu kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Allah akan ampuni kalian. Ya, diampuni dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang kaitannya banyak, yang muta'addi, punya kaitan banyak. Ya. Dosa-dosa jariah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah faedah daripada beriman dan bertakwa. Ya, kalimat iman dan takwa itu kalimat yang sama tapi berbeda. Artinya kalau kalimat ini bersendirian masuk di dalamnya salah satunya. Tapi kalau disamakan memiliki makna khusus. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau iman dan takwa, kata Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabuqiyah, kalau iman dan takwa itu berjejeran, maka makna iman adalah ilmu, makna takwa adalah amal bil ilm. Ya. Itu kalau jejer. Seperti albir wa taqwa. Ya. Kalimat albir dengan taqwa itu sebenarnya sama. Tapi kalau diiringkan albir wa taqwa, maka albir adalah kebaikan terkait orang lain. Taqwa adalah kebaikan kepada Allah. Muta'awanu alal birri wa taqwa. Sama-sama kebaikan. Tapi kalau albir adalah kebaikan kepada sama makhluk. Kalau at-taqwa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah metodologi-metodologi penafsiran banyak disampaikan oleh para ulama. Salah satunya Ibnul Qayyim ya dalam Risalah Tabuqiyah. Risalah yang beliau tulis untuk temannya untuk mendeskripsikan masalah takwa. Dan juga bisa dilihat dalam Muqaddamah Usul Tafsir karya daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sebelum kita lanjut terkait Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tokoh legendaris dalam keadaan usia beliau sangat muda, 40 tahun usia beliau meninggal. Tapi ilmunya luar biasa dan pengaruhnya itu ratusan tahun sampai sekarang. Dan musuhnya juga banyak. Orang kalau ya baik pasti musuhnya banyak. Jangan kita berpikiran orang yang baik adalah orang yang tidak punya musuh. Orang yang tidak punya musuh biasanya malah mudab-dab. Dab-dab itu apa? Orang yang mensla-mensle. Ya. La haula wa la ilaha ula. Enggak sana, enggak sini. Sama orang beriman enggak memusuhan, sama orang kafir enggak memusuhan. Itu kayak Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi dari zaman dahulu sampai ila yaumil qiyamah, orang baik pasti punya musuh. Siapa? Orang jahat. Itu pasti. Orang adil musuhnya orang zalim. Itu pasti. Ya. Orang yang jujur musuhnya orang yang kadzib, yang pendusta, itu pasti. Manusia semenjak lahir sudah punya musuh, yaitu syaitan. Jadi jangan berharap kalau kita pengin baik kemudian enggak punya musuh, pasti punya musuh. Mau kita enggak pernah berbuat jahat saja, orang musuhin kita. Jengkel, dengki, iri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bukan masalah orang baik itu punya musuh atau tidak. Orang yang baik adalah yang beriman dan bertakwa, ya, mengamalkan ilmunya, itu orang yang baik. Tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi dampak beliau itu, keilmuan beliau, dakwah beliau dalam masalah akademis saja, kitab-kitab beliau itu sampai sekarang terus dikaji, baik oleh kita. Kita itu kan ibaratnya yang memang berguru, dan silsilah guru-guru kita pun ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dari sisi ilmiah, dari sisi berguru pun demikian. Ya, misalkan ya, ulama-ulama kita demikian. Artinya memang mewarisi dari beliau. Kalau kita membahas beliau, ya wajar karena kita adalah pengikut ya, beliau. Tetapi di kalangan orang-orang yang tidak setuju dengan beliau saja, terus mengkaji buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau antum mungkin pernah dengar, hampir-hampir apa UIN, IAIN di Indonesia itu tidak lepas dari kajian Ibnu Taimiyah. Tidak lepas dari menelaah, meneliti perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan salah satu tokoh liberal yang mantunya juga tokoh liberal juga itu apa namanya, risalah doktorah, apa risalah doktorah namanya, apa disertasinya itu tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi berdebatan Ibnu Taimiyah dengan Mu'tazilah. Tokoh kontroversial yang ada di Indonesia, yang lulusan Ummul Qura ya, tapi nyerang Wahabi terus, itu risalahnya dia adalah ya Rad Ibnu Taimiyah alal Asy'ariyah. Jadi bantahannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Asy'ariyah. Dan bukunya itu muji Syekhul Islam. Bukunya, walaupun di dakwahnya, di ucapannya dia tidak menyukai, tetapi di bukunya itu memuji setinggi langit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau dilihat di jurusan-jurusan tafsir di Universitas di Indonesia, itu banyak mengkaji tafsirul kabir. Tafsir kabir yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Biasanya kalau jurusan tafsir S2 atau S3 itu menelaah buku itu. Sehingga ada istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau adalah, ini kata orang barat, beliau adalah filsuf yang anti filsafat. Orang barat kalau mengistilahkan orang yang sudah paripurna dalam masalah keilmuan itu kan filsuf. Jadi kita harus mengetahui istilah mereka. Istilah mereka, Syekh itu filsuf. Ya. Sehingga kalau misalkan sekolah di luar negeri itu kan gelarnya apa? Doktor itu apa? PhD. Ya. Itu P-nya itu kan filosof of doctoral. Itu istilahnya gelar paripurna, gelar yang tertinggi bagi pendidikan di orang barat. Dan kita ketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu paling menentang yang namanya filsafat. Tetapi mereka sampai mendudukan Ibnu Taimiyah sebagai filsafat yang ahli filsafat, yang anti filsafat. Artinya mereka walaupun tidak senang, tetapi mengakui keilmuannya. Mengakui keilmuan dan pengaruh yang sangat besar dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di umat Islam ini. Itu sebagai bukti. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya mengenal akidah yang benar, manhaj yang benar. Ya, karena kalau Syekhul Islam memang cerdas ya, luar biasa. Tetapi tidak semua orang cerdas itu dia benar dalam metode berpikirnya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu contoh orang-orang cerdas yang memang kecerdasannya dibimbing dengan ilmu yang suci, beri hidayah oleh Allah. Tapi di sana juga ada orang-orang cerdas yang tidak dibimbing dengan ilmu. Seperti tadi Wasil bin Atha, ya itu kan memunculkan paham Mu'tazilah. orang cerdas itu. Wasil bin Atha itu orang cerdas. Bukan dia enggak paham hadis, dia muridnya Hasan Al-Basri, puluhan tahun belajar hadis. Ya. Tapi ketika dia ujub sombong dengan kecerdasannya, akhirnya dia dikatakan anta mu'tazilah, kamu keluar dari majlisku. Semenjak itulah dia dikatakan mu'tazilah. Dan banyak contoh, misal ada ulama ahlul lughah, pakar bahasa Arab, kalimatnya dari beliau itu diakui, sampai diakui oleh ulama ahli sunnah, karena kemahiran dalam sastra Arabnya itu luar biasa. Mungkin antum pernah dengar yang namanya Al-Jahid. Al-Jahid ini adalah tokoh lughah, tapi dia filsafat ulum. Ya. Akidahnya Mu'tazilah dan bangga dengan Mu'tazilahnya. Pinternya luar biasa dia. Jadi dia itu bisa di antara kecerdasannya sekali lihat dihafal. Jadi ada kisahnya Al-Jahid ini, karena hartanya enggak banyak, kalau ke toko buku itu cuma baca tok, cuma dibuka. Selesai sudah, nanti di rumah disalin. Datang lagi ke toko buku. Dilihat sudah, di rumah disalin. Sampai memiliki salinan maktabah yang sangat banyak. Dari mana? Dari dipandang buku itu cuma dipandang tok. Sudah disalin di rumah. Kalau zaman sekarang ada enggak kayak gitu? Hampir enggak ada kan. Tapi kisahnya ada. Dan yang seperti itu banyak di kalangan para ulama yang ahlu sunnah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, itu sama kecerdasannya begitu. Tetapi mereka terbimbing di atas sunnah. Kalau Al-Jahid cerdas, sama-sama cerdas, tapi tidak terbimbing di atas sunnah, sehingga dia menjadi seorang Mu'tazilah. Walaupun cerdasnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, kayak fotokopi ibaratnya. Punya lihat buku, scan sudah hafal, bisa disalin. Dan bukan sehalaman, dua halaman, ratusan, ribuan halaman di scan sama dia. Percerdasannya luar biasa. Mungkin kalau orang zaman sekarang ada yang begini, oh ya sudah, langsung apa diangkat apa nih. Cuma kadang memang ya demikian ya, ikhwan fillah jazakumullah, intinya jangan kita terpengaruh dengan kecerdasan orang. Ya. Kalau kecerdas, kita terpengaruh dengan orang yang cerdas seperti itu, ya mungkin agak wajar karena super cerdas. Yang kadang lucunya kalau di Indonesia baru nyebut nomor hadis saja udah ketipu. Udah kagum, ih pintar sekali ini. Padahal nomor hadis ada, tinggal baca aja, tinggal nomor hadis 2500. Ngawur aja orang enggak akan ngecek. Ya kan? Enggak akan ngecek. Misalkan saya sebutkan hadis. Apalagi setiap cetakan penomoran hadis itu pasti beda. Beda kalau ayat, kalau ayat itu akan sama. Tapi kalau hadis beda-beda. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 105. Setelah dicek, oh beda cetakan itu. Kan bisa saja kita seperti itu. Makanya ulama tidak demikian, ma'asyiral muslimin. Artinya yang sering diungkapkan para ulama, utuz zakaan walam yu'tuz zakaan. Terkadang banyak orang yang diberi kecerdasan tapi tidak diberi kesucian hati. Ya. Diberi kecerdasan tetapi tidak diberi kesucian hati. Maka gunakanlah kecerdasan itu di jalan Allah. Karena cerdas tidak cerdas itu sudah murni dari Allah, bukan usaha kita. Ya. Rasulullah bersabda, al-kaisu wad-dana'atu minallah. Kecerdasan dan kurang cerdas itu dari Allah. Tapi kewajiban kita adalah belajar. Belajar. Banyak juga ulama yang bahkan secara kecerdasan itu kurang, tapi karena ulet, maka subhanallah jadi ulama juga. Ya. Oleh karena itu, teruslah semangat untuk belajar. Ya. Karena la yazalu rajulu aliman ma yata'allam. Orang disebut alim kalau belajar. Tapi orang cerdas tapi enggak mau belajar, ya jahil dia. Intinya adalah belajar itu cerdas yang hakiki. Dan kecerdasan tersebut yang paling yang paling tinggi, yang paling akhir adalah apa? Mandana nafsahu ila ilal akhirah, yaitu yang mendekatkan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Itu cerdas, yang paling cerdas hakikatnya. Ya. Jangan malah digunakan untuk mengingkari hari akhir. Justru enggak cerdas seperti itu. Kalau kita mau cerdas-cerdasan kita kalah. Mau cerdas cermat gitu ya kalah. Tapi bukan begitu. Agama bukan masalah cerdas cermat. Tapi agama itu adalah kita imani, kita amalkan. Ya. Itu sangat penting bagi kita masyarakat muslimin. Fadhil, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Sekali lagi, banyak-banyaklah kita membaca sejarah biografi para ulama, karena terdapat banyak pelajaran di situ. Ya. Kecerdasan-kecerdasan itu Allah berikan kepada mukmin, kepada kafir, kepada yang soleh, kepada yang toleh, itu kecerdasan. Seperti harta, kecerdasan itu seperti harta. Ya. Harta Allah berikan kepada mukmin, kafir, sehingga kecerdasan itu tidak menjadi sebuah barometer, tapi akan menjadi sesuatu yang sangat baik ketika dia gunakan dengan baik. Tapi akan menjadi sesuatu yang sangat buruk kalau dia gunakan dengan keburukan. Maka manfaatkanlah kecerdasan itu, disyukuri dengan kita belajar. Nah, kita lanjutkan. Wa mimma yu'ayyidu hadzal qaula ma rawahu al-Imam Ahmad. Yang menguatkan pendapat ini bahwasanya yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Haddatsana Isma'il qala haddatsana Ayyub an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalukum wa masalul yahudi wan nasara kamathali rajulin ista'mala 'ummalan. Permisalan kalian dengan permisalan orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang mempekerjakan para pekerja. Faqal, dia mengatakan, ma ya'malu li min salati subhi ila nisfi nahari ala qiratin qirat ala fa'amilatil yahudu. Dia mengatakan, siapa yang mau bekerja bagiku dari salat subuh sampai duhur, dia akan mendapatkan bayaran satu qirat. Maka orang Yahudi melaksanakan itu. Tsumma qala, kemudian mengatakan lagi, ma ya'malu li min salati min nisfi nahari ila salati al-'asri ala qirat ala fa'amilati nasara. Siapa yang mau bekerja bagiku dari duhur sampai asar, maka orang Nasrani akan mendapatkan bayaran satu qirat. Maka orang Nasrani yang melakukannya. Jadi Yahudi dari subuh sampai apa? Sampai duhur, bayarannya satu qirat sama. Bahasa kita sejuta wis gitu. Orang Nasrani, ya, dia dari duhur sampai asar, bayarannya sama, sejuta misalnya. Kemudian mengatakan lagi, may ya'malu min salatil 'asri ila ghurubi syamsi 'ala qiratain, qiratain. Siapa yang bekerja bagiku dari sholat asar sampai tenggelam matahari, dia mendapatkan dua qirat. Ya, 2 juta ibaratnya kita. Fa'antumul ladina amiltum. Itulah kalian, kata Rasulullah. Itulah kalian, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena dia dapat pahala paling banyak. Ingat, permisalan ini. Yahudi dari subuh sampai duhur dapat satu qirat. Nasrani dari duhur sampai asar satu qirat. Kaum muslimin dari asar sampai maghrib 2 qirat. Ya, paling ringan tapi paling banyak. Ya, paling ringan tapi paling banyak. Faghadibatin nasara wal yahud. Maka orang Nasrani dan Yahudi marah, iri. Wa qalu, mereka mengatakan, nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Kami kerjanya lebih banyak tapi upahnya kok lebih sedikit. Qala, hal zalamtukum min ajrikum syai'an? Maka kemudian yang mempekerjakan itu mengatakan, apakah aku mendolimi kalian dari masalah bayaran ini? Kan syaratnya apa? Siapa yang mau bekerja dari subuh sampai duhur tak bayar satu kirat? Dia mau, ya beri satu kirat sesuai perjanjian. Siapa yang bekerja dari duhur sampai asar, saya bayar satu kirat. Dia lakukan oleh orang Nasrani, diberi pahalanya, diberi bayarannya. Kan tidak ada kedzaliman yang dilakukan di sini, sesuai dengan syaratnya. Kemudian dia iri kepada orang yang kerjanya lebih ringan, gajinya lebih banyak. Maka dikatakan, apakah aku mendzalimi kalian? Qalula, mereka mengatakan tidak. Fa innama huwa fadli utihi man asya. Itu adalah anugerahku yang Allah aku berikan kepada siapa saja yang Allah aku kehendaki. Jadi memang beda kualifikasinya, itu beda orang kaum muslimin ya dengan Yahudi dan Nasrani, kualifikasinya beda. Artinya tingkatannya itu sudah berbeda. Tentunya berbeda antara karyawan biasa dengan direktur. Kalau karyawan mau protes, saya kerja dari pagi sampai sore, panas-panas, capek, gajinya UMR. Nah, direktur cuma duduk ruangan AC, tanda tangan, gajinya bisa 50 juta, 100 juta. Coba, kalau karyawan iri sama direktur, pantas nggak? Ya nggak pantas. Masing-masing punya kualifikasinya masing-masing, ya, punya bagiannya masing-masing, ya. Dan itu adalah nggak bisa, ya, diirikan oleh orang lain. Ya. Itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Orang bisa beda-beda, ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Ahmad juga terdapat riwayat yang lain. وقال البخاري حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم. Permisalan kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang yang memperkerjakan pekerja yang mereka bekerja ya sampai malam dengan upah yang tertentu. Fa'amilu ila nisfin nahar, kemudian yang bekerja sampai setengah hari. Qalu la hajata lana fi ajrika alladhi syaratta lana wa ma amilna batil. Wa qala lahum la taf'alu akmilu baqiyata 'amalikum wa khudhu ajrakum kamila. Fa abaw wa taraku wasta'jara akharin ba'dahum. Permisalan yang pertama itu, setelah bekerja sampai siang, mereka mengatakan, saya tidak mau melanjutkan pekerjaan. Kemudian dia berpindah ke pekerjaan yang lainnya. Ya. Dia berpindah ke pekerjaan yang lainnya. Dia bekerja dari subuh sampai duhur. Padahal syaratnya satu hari. Ya, dipersyaratkan kamu kerja satu hari. Tapi dia kerjanya cuma sampai duhur. Kemudian malah dia pindah kerja. Karena dia di tengah jalan, dia gak dapat upah. Dia gak dapat upah. Karena dia menyelisih janjinya. Atau kalaulah dari yang mempekerjakan itu kasihan, dikasih upah yang sedikit. Ya, kasih pesangon yang sedikit. Justru mereka bekerja kepada yang lainnya. Faqala akmilu baqiyata yaumikum. Sempurnakan sisa harinya, aku akan berikan kepada kalian bayarannya. Justru mereka fa'abau, mereka tidak mau. Maka akhirnya ada lagi yang bekerja melanjutkan pekerjaan yang pertama. Fa'amilu hatta idza kana hina shalul 'ashr, tapi ketika mereka sudah mau salat asar, mereka mengatakan ma'amilna batil. Walakal ajr alladhi ja'alta lana fihi. Ya. Kami tidak mau melanjutkan. Silakan bayarannya enggak usah tak ambil. Dia malah pergi cari kerjaan yang lain. Ini orang Nasrani. Kemudian yang punya gawe tadi mengatakan akmilu baqiyata amalikum fa innama baqiya minan nahar syai yasir. Sempurnakan ya pekerjaanmu. Sebentar lagi mau selesai tapi fa'abau, mereka tidak mau. Fastajara qauman ay ya'malu lahu baqiyata yawmihim fa'amilu lahu baqiyata yawmihim hatta ghabatish syams. Kemudian ya, yang punya gawe itu mempekerjakan orang lain yang badar asar tinggal dikit lagi. Ibaratnya kalau bekerja itu tinggal penyempurnaan saja. Kemudian hawanya juga enggak panas, sudah adem, baunya sudah enak lah untuk bekerja. Sampai matahari tenggelam, fastakmalu ajral fariqaini kilaihima. Maka mereka menyempurnakan, ya dia mendapatkan bayaran dua kelompok tadi. Yang kelompok yang sampai duhur tadi, kemudian enggak ngambil bayarannya, sampai yang asar tadi. Nah, bayaran dua ini diberikan kepada yang paling terakhir. Fadzalika masaluhum wa masalu ma qabilu min hadzal nur. Itu adalah permisalan kalian dan permisalan orang yang menerima cahaya ini, yang beriman kepada Rasulullah, dia mendapatkan pahala bahkan dua kali lipat dari umat-umat yang sebelumnya. Maka berbahagialah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infarad bihi al-Bukhari, demikian riwayat bersendirian dengannya Bukhari. Kalimat infarad ya itu sama dengan gharib, artinya kalimat dengan konteks seperti ini cuma pada riwayat Bukhari. Dan hadis gharib ini, hadis gharib ya, kalau selama sanadnya sahih ya berarti kita amalkan, kita imani kalau itu adalah sebuah keyakinan. Dan kembali, awal kemunculan istilah ini pun ya tidak lepas dari perkara-perkara dalam sejarah kemunculan orang-orang Mu'tazilah. Jadi dulu kaum muslimin itu ya taunya hadis ya hadis, punya hadis dari Rasulullah. Dari mana? Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Sampai kemudian bermunculan orang-orang yang tidak jujur. Akhirnya baru ditanya, ini fulan siqah atau tidak? Terpercaya atau tidak? Ya. Atau bermunculan orang yang hafalannya kurang. Si fulan belajarnya gimana? Hafalannya bagaimana? Sampai pada generasi yang berikutnya muncullah orang-orang yang berdusta. Ya. Akhirnya ada hadis yang ini sahih, ini dhaif. Dulu kenalnya kayak gitu tak, para ulama. Sampai kemudian muncul orang-orang Mu'tazilah. Mereka menolak hadis dengan pemikiran, cara pemikiran mantik, cara pemikiran filsafat. Yaitu sebentar dulu, ini kalimat yufidul qad'i au dhanni. Ini kalimat memberikan faedah pasti apa kemungkinan. Sebentar dulu, ini riwayat ya, mutawatir apa ahad? Kalau mutawatir kami ambil, kalau ahad ya enggak bisa diamalkan kan begitu. Akhirnya karena sudah muncul kalimat-kalimat seperti itu, akhirnya para ulama pun menggunakan istilah mereka dalam disiplin ilmu mustalah dan usul fikih. Itu awalnya demikian, sebenarnya dulunya enggak ada. Ya, makanya ada beberapa ulama yang menuliskan walaupun Mu'tazilah itu orang-orang yang mereka buruk dari sisi ya, agama, tetapi ada hikmah di balik itu, yaitu ada klasifikasi-klasifikasi ya yang akhirnya ditetapkan oleh para ulama dari syubhat-syubhat mereka. Yang menetapkan ulama bukan mereka, mereka cuma syubhat. Ini hadisnya dhanni apa qat'i? Ini hadisnya mutawatir apa ahad? Awalnya begitu. Setelah itu para ulama baru memberikan klasifikasi. Pertama kali yang kemudian mengklasifikasi adalah Ibnu Salah dalam Ulumul Hadis. Kemudian terus berkembang ilmu mustalah sampai mengklasifikasikan itu, hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad itu ada yang masyhur, aziz, gharib. Ya. Kemudian kalau mutawatir yufidul qat'i, artinya enggak usah diteliti lagi. Kalau qat'i di sisi mereka ya hampir sama, tapi kalau dhanni ya, kalau hadis ahad yufidul dhanni yang harus diteliti, kalau definisi orang ahlul hadis maksudnya perlu diteliti. Kalau sudah sahih ya harus diamalkan. Tapi kalau orang Mu'tazilah ketika memberikan faedah dhanni berarti dia tidak harus menerima. Makanya muncul nanti ada orang yang tidak percaya tentang jin. Ya. tidak percaya dengan azab kubur, dianggapnya tidak mutawatir. Ya, itu dari situ awalnya. Ya. Dan istilah-istilah lain apalagi dalam bidang usul fikih. Ya, sampai para ulama itu meringkaskan ilmu filsafat, ilmu mantik bagi para penuntut ilmu. Ya, karena awalnya seperti itu, syubhat semakin banyak, akhirnya istilah itu dipakai tetapi diringkaskan oleh para ulama seperti Ibnu Qudamah dalam kitabnya Raudhatun Nadhir wa Junnatul Manadhir. Itu mukaddimahnya itu mukhtasar fi ilmi mantik, itu ringkasan ilmu filsafat, filsafat ilmu ibaratnya. Kan enggak boleh, Zat. Nah, itu. Ya. Secara asal tidak boleh, tetapi sesuatu yang sudah dipilihkan para ulama, ya kita ambil dari ulama tersebut, ulama Ahlus Sunnah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mau membantah syubhatnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, beliau belajar ilmu itu, ilmu mantik filsafat itu sampai 2-4 tahun itu pelajari, itu membantah. Tapi ini ulama ya, bukan kita. Kalau kita nanti malah kebawa, ya, ulama. Kemudian sampai beliau di dalam Majmu' Fatawa 37 jilid itu ada satu jilid khusus, ya, satu jilid khusus namanya Kitabul Mantik, ya, istilahnya filsafat kalau bahasanya, yang sudah dipilih, ya. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena memang dampaknya sangat besar sehingga para ulama akhirnya memunculkan istilah-istilah, menetapkan sebuah istilah-istilah untuk supaya tidak menjadi sebuah syubhat, untuk menjadi sebuah ilmu. Ini kalimat infarada bihi al-Bukhari. Itu satu istilah saja, ini ada sejarahnya yang sangat panjang. Ya, sejarah yang sangat panjang. Kita lanjutkan sedikit. Ya, cuma satu paragraf. Walihada qala li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Sehingga ayat yang terakhir dalam surah Al-Hadid ini, tujuan Allah memberikan anugerah yang tiada tara dua kali lipat bagi orang-orang yang beriman, supaya ahlul kitab mengetahui mereka tidak bisa menggapai anugerah yang Allah sudah berikan kepada yang siapa yang Allah pilih. Ali yatahaqqaqu annahum la yaqdiruna ala raddi ma a'tahu Allah. Untuk membuktikan bahwasanya mereka tidak bisa menolak, ya, apa yang sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala i'dama mana Allah, dan tidak bisa memberikan kepada Allah yang sudah tolak. Allah kalau sudah memberi, tidak bisa ada yang menolak. Allah kalau sudah menolak, tidak ada yang bisa memaksa untuk memberinya. Allah ketika memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian kata Imam Ibnu Jarir, li'alla ya'lama ahlul kitab ay li'alama. Jadi kalimat li'alla itu kan aslinya lam, lamnya ini lam ta'lil atau lamukai kalau bahasa Arab. Lam untuk menunjukkan alasan. Li'an, an masdariyah. Oleh karena itu nanti dibacanya mansub ya'lama. Ya. La, lanya nafiyah, peniadaan. Tetapi dalam konteks kalimat seperti ini dalam bahasa Arab, kalau kita baru belajar bahasa Arab, nanti terjemahkannya li'alla ya'lama ahlul kitab, supaya ahlul kitab tidak mengetahui. Bukan begitu. La di sini menjadi silah, ya, menjadi silah, atau dia mengatakan ya maknanya akan menjadi kabur, dan di, fungsinya adalah sebagai penekanan dari sebuah alasan. Ya. Ini uniknya bahasa Arab. Kalimat tidak bisa bermakna ya dan harus. Itu bahasa Arab uniknya. Maka li'alla ya'lama ahlul kitab, kalau kita awam menerjemahkannya supaya ahlul kitab benar-benar tidak mengetahui. Tapi bukan demikian, justru maknanya adalah li'alama, supaya benar-benar ahlul kitab mengetahui. Ya. Ya, ini adalah kalimat. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, dalam riwayat qiraahnya Ibnu Mas'ud, beliau membaca likay ya'lama. Ya. Likay ya'lama. Bukan li'alla ya'lama, tapi dalam qiraahnya mushafnya Ibnu Mas'ud membacanya likay ya'lama. laknya itu hilang. Ya. Qala Ibn Jarir li anna al-arab taj'alu la silatan fi kalamin dakhilin fi awwalihi wa akhirihi jahada ghayra musarrih. Ya. Dikarenakan orang Arab biasa menjadikan kalimat la sebagai kalimat sambung dalam kalimat yang dari awal sampai akhirnya itu biasanya diingkari. Ya, jadikan kenapa kau menggunakan metode li alla ya'lama, tidak langsung mengatakan li kay ya'lama. Karena anugerah ini kan banyak diingkari oleh orang Yahudi. Maka kalimat alasannya menggunakan kalimat peniadaan. Mungkin agak berat kalau belum belajar bahasa Arab ya. Ya, tapi itulah keindahan bahasa Arab. Ya, keindahan bahasa Arab sebuah metode yang sangat luar biasa untuk menetapkan apa yang diingkari menggunakan metode pengingkaran. Ya. Dan itu kalau bahasa sastra sangat tinggi sekali. Ya. Makanya orang Arab yang biasa mereka bersyair ketika mendengarkan Al-Qur'an ada kalimat yang sangat indah, sangat tinggi, tapi bukan syair. Apa itu? Orang Arab enggak tahu ada kalimat yang lebih indah daripada syair, ada yang lebih sastra daripada syair. Tapi setelah mendengarkan Al-Qur'an terbukti. Oh iya, ada sebuah kalimat yang sangat indah tapi bukan syair. Ada kalimat yang maknanya sangat dalam dan tinggi tapi bukan syair. Karena orang Arab saat itu memang sangat bangga dengan ilmu syair, ilmu sastra Arab. Ya, itu sangat bangga sekali. Ya, bahkan dijadikan sebuah strata sosial. Orang kalau strata sosialnya tinggi dibuktikan dengan gaya bahasanya. Gaya bahasanya. Jadi orang yang mereka stratanya tinggi, maka mereka gaya bahasanya itu gaya bahasa syair, gaya bahasa sastra. Jadi gaya bahasa yang paling rendah adalah gaya bahasa al-ghina wa syij'ul kuhan. Jadi bahasa yang paling rendah itu adalah bahasa nyanyian sama bahasa sajaknya para dukun. Jadi menunjukkan, wah ini orang percaya dukun dengan kalimat sajak dukun itu. Oh ini penyanyi budak ya, biasanya yang bernyanyi itu budak. Oh ini budak, kenapa dia nyanyi-nyanyi? Tapi kalau orang merdeka dulu, orang Arab bersyair, nangis pun bersyair, gembira bersyair, ya bersyair. Dan itu sastra yang sangat tinggi yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Ya, masya Allah luar biasa, dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang sangat luar biasa dari sisi makna, dari sisi ya bacaan itu sangat luar biasa. Dan untuk mengetahuinya kita perlu belajar. Kenapa dibacanya begini, kenapa dibacanya begitu, kenapa maknanya begini, kenapa maknanya begitu. Itu sangat luar biasa. Demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan kita kepada kita, pemahaman kepada kita terhadap Al-Qur'an. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat lisan kita basah dengan bacaan Qur'an, dengan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi ya hati kita dengan Qur'an, dan terus belajar Al-Qur'an, terus memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya. Karena ini adalah jalan hidup kita. Jangan lepaskan satu hari walaupun satu ayat yang kita baca dan yang kita fahami. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.